sisa kehidupan. Dia lahir ke dunia dari keluarga tidak miskin, kurang kaya, yo tapi sederhana. Ayah berdagang, ibu mengasuh dia di rumah. Sejak kecil belajar susah, hanya bersikap pasrah. Sempat sesaat mengenal ASD dari ibu. Syukuri rahmat, dapat singkat nikmat ilmu. Dia takkan getar meski guntur menggelegar. Arah melintang, tak mampu untuk kuat putar. Hanya syukuri anugerah, karena nasib dan takdir. Dia takkan menyerah, terus berjuang hingga akhir. Dapatilah jejak ini, wujudkanlah mimpi, dan yakinlah kan kau raih. Lakukanlah dari hati yang terbaik, pastikan kau raih. Dan kini dia injak usia labil, dia tinggalkan satu masa kala ia kecil. Skill, get real, he can make it. Berhasil. Dari banyak mimpi dalam hati kecil, kecil sebenarnya berarti besar. Ia terlempar dalam panung hidup yang kasar. Sabar ya kawan, ini tentang edukasi yang tak terdapat dari sekolah ataupun skripsi. Dia takkan gentar mesin untuk menggelegar. Arah melintang tak mampu untuk kuat pudar. Hanya syukuri anugerah akan nasib dan takdir. Dia takkan menyerah, terus berjuang hingga akhir. Apabilah jejak diri, yakinlah kan kau raih. Pasrah pada waktu, lakukanlah dari hati beri yang terbaik, pastikan kau raih. Semua cinta dan mimpimu, hanya waktu yang dapat menjawab. Wujudkanlah mimpi dan yakinlah kan kau raih. Yeah, yeah, yeah. Lakukanlah dari hati beri yang terbaik, pastikan kau raih.